Mitra bisnis, sejumlah LSM meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Alasannya, undang-undang itu dinilai diskriminatif karena hanya mengutamakan dan mengakui 6 agama saja, serta mengesampingkan agama lain. Ini melanggar kebebasan beragama yang dijamin konstitusi, serta tidak menjunjung tinggi semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Seorang saksi dalam sidang uji materi undang-undang ini menceritakan sikap diskriminatif yang pernah dialaminya. Dia gagal mendapatkan surat kelakuan baik dari polisi hanya karena dia adalah penganut kepercayaan dan bukan agama, sehingga dia gagal melanjutkan pendaftaran ke sebuah institusi pemerintah. Nah, perlukah undang-undang ini ditinjau kembali? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim. Pak Ifdal, bagaimana komentar Anda? Kita dari Komnas HAM kan, itu kan mandat kita adalah ingin memastikan agar negara itu melaksanakan kewajibannya dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu ada masalah berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin di dalam konstitusi. Nah, misalnya adalah pasal yang terkait dengan 29 ya, tentang jaminan kepada setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian pasal 28B yang menegaskan tentang hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan seterusnya. Nah, selain itu juga ada pasal 28B yang menegaskan tentang tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia. Nah, selain itu juga undang-undang dasar ini juga menjamin hak warga negara untuk tidak didiskriminasi. Banyak pihak yang khawatir kalau undang-undang itu dicabut, maka penodaan agama akan menjadi jadi, Pak. Berkaitan dengan pasal 4-nya, terkait dengan delik agama atau religious defamation, kami menganggap itu masih terluka dalam rangka menjaga hak dan kepentingan orang lain, hak dan kebebasan orang lain, maka negara boleh melakukan intervensi untuk menjaga hak orang lain itu dengan mengkriminalkan perbuatan-perbuatan yang mengarah penghinaan terhadap agama, menghasut, penghasutan terhadap agama, kemudian pemusuhan, dan sebagainya. Karena ini menyangkut ke hak dan kebebasan orang lain. Pasal 4 ini kami melihat masih relevan, tetapi dengan perumusan yang lebih solid, gitu, yang lebih baik. Bagaimana bila ada kelompok-kelompok yang menafsirkan ajaran agama yang sudah ada? Seperti itu kan tadi yang saya sebut ya. Jadi dalam rangka menjaga hak dan kebebasan orang lain itu, dalam konteks ini tadi ya, misalnya hak dan kebebasan orang beragama yang lain, itu pemerintah negara boleh melakukan intervensi dengan cara memutuskan dalam hukum pidananya bentuk-bentuk tindak pidana yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perasaan keagamaan orang lain gitu loh. Nah, apa yang Anda sebut barangkali bisa dimasukkan ke situ. Ya, itulah yang kita maksud dengan yang Anda tanyakan itu sebetulnya adalah religious defamation. Yang ini yang harus diperlukan gitu loh. Yang kita persoalkan itu lebih pada aspek negara membatasi jumlah agama, kemudian ada diskriminasi terhadap orang-orang yang di luar agama yang dikatakan negara sebagai resmi. Demikian Ifdal Kasim dan saya Rizal Andika.